Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, talabatul ilm, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Masuk hadis yang ketiga ya. Nah, kemarin tadi ralat. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أسبغ أسبغ ابن الفرج ابن الفرج ألف لام فاء راء جيم Ibnu Al-Faraj Ibn Sa'id Ibni Nafi' Asbagh Ibn Al-Faraj Ibn Sa'id Ibn Nafi' Al-Qurashi Al-Umawi. Abu Abdullah Al-Misri. Al-Faqih. Maula Umar Ibni Abdul Aziz. Thiqatun Faqihun. Siqatun faqihun. Asbagh ibnul Faraj ibni Sa'id ibni Nafi' Al-Qurashi Al-Umawi Abu Abdullah Al-Misri Al-Faqih Maula Umar ibni Abdul Aziz Siqatun faqihun. Asbagh ibnul Faraj li rawiyang siqah. قال حدثنا ابن وهب عبد الله ابن وهب عبد الله ابن وهب بن مسلم عبد الله ابن وهب ابن مسلم القرشي الأموي عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي الأموي Al-Fihri. Al-Fihri. Abu Muhammad Al-Misri. Abu Muhammad Al-Misri. Al-Faqih. Thiqatun Hafizun Abidun. Abdullah ibn Wahab ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri Abu Muhammad al-Misri thiqatun hafizun abidun. Nah, itu predikat yang luar biasa. Tidak semua rawi bisa mengumpulkan predikat tadi. Ada yang banyak hafal hadis tapi kurang dalam fikihnya. Ada yang fikihnya bagus, hafal hadisnya banyak, tapi ibadahnya kurang. Nah, tapi Abdullah ibn Wahab barakallahu fikum mengumpulkan predikat terbaik tadi. Ya, fikihnya bagus, hafalan hadisnya banyak, disertai dengan ibadahnya yang kuat, barakallahu fikum. Nah, itu ya senikmat-nikmat barakallahu fikum sifat yang dimiliki oleh seorang hamba. Qala akhbarani Yunus. Naam. Yunus di sini adalah Yunus ibnu Yazid al-Aili. Lihat gurunya ya, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nah, Yunus yang meriwayatkan dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, Yunus ibnu Yazid al-Aili. Menggunakan hamzah. Alif lam hamzah bukan ain. Ya lam ya al-Aili. Yunus ibnu Yazid al-Aili. Abu Yazid al-Qurashi. Abu Yazid al-Qurashi. Kunyahnya Abu Yazid. Barakallahu fikum. Nisbahnya al-Qurashi. Maula Muawiyah ibni Abi Sufyan. Dia ini adalah maulanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Thiqatun. Thiqatun. Dia rawi yang thiqah. Illa. Illa. Anna. Fi riwayatihi. Anna. Fi riwayatihi. Anizzuhri. Wahman. Qalilan. Wa fi ghairi Zuhri khata'un. Wa fi ghairi Az-Zuhri khata'. Kata Ibnu Hajar, Yunus bin Yazid al-Aili fi nafsihi pada zatnya thiqah, beliau rawi yang thiqah. Illa riwayatuhu atau anna fi riwayatihi anizuhri wahman qalilan. Hanya saja periwayatan Yunus bin Yazid al-Aili dari Az-Zuhri ada beberapa waham, kesalahpahaman. Ya, sedikit tapi tidak banyak. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dan pada selain Zuhri ada beberapa barakallahu fikum kesalahan yang lebih berat daripada kesalahan dia dalam riwayatnya terhadap Zuhri. Nah, keterangan seperti ini tidak bisa diabaikan, akan berfaedah ketika barakallahu fikum adanya mukhalafah atau adanya barakallahu fikum hal-hal yang ya, naam, membuat kita harus lebih waspada terhadap riwayatnya Yunus bin Yazid al-Aili. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, jangan-jangan mukhalafah tersebut adalah apa yang diisyaratkan oleh Ibnu Hajar, bagian yang dia salah dari gurunya. Barakallahu fikum. Nah, tapi kalau tidak ada unsur-unsur penyakit hadis, maka hukum asal riwayatnya disahihkan. thiqah. Barakallahu fikum. An Ibnu Shihab, dari Ibnu Shihab. Ibnu Shihab Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Ibni Abdillah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah Ibni Shihab Al-Qurashi. Nah, ya, diingat baik-baik namanya. Beliau termasuk salah satu rawi yang sering keluar namanya. Nah, dihafalkan. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah ibni Shihab. Terkadang Al-Bukhari menyebutkan namanya dengan Ibnu Shihab. Terkadang dengan Az-Zuhri. Barakallahu fikum. Na'am. Al-Qurashi Az-Zuhri. Abu Bakar Al-Madani. Kunyah beliau Az-Zuhri ini adalah Abu Bakar. Al-Madani. Tayyib. Al-Faqih. Al-Faqih. Al-Hafidh. Al-Faqih Al-Hafidh. Muttafaqun ala jalalatihi. Muttafaqun ala jalalatihi. Wa itqanihi. Wa itqanihi. Barakallahu fikum. Nah, Az-Zuhri ini lebih hebat lagi daripada Barakallahu fikum Ibnu Wahab. Ya. Dia mengumpulkan segalanya. Yang pertama fiqih. Barakallahu fikum. Pemahaman beliau yang begitu baik, luar biasa fiqihnya Imam Az-Zuhri. Yang kedua hifz. Iya. Hafalan hadis beliau yang kuat dan banyak. Yang ketiga barakallahu fikum, itu semua disepakati, tidak ada pihak yang mempertanyakan, ya. Kalau sudah disebut nama Az-Zuhri, orang tidak akan meragukan. Barakallahu fikum. Nah, disepakati atas kemuliaan nasab beliau, juga atas kemuliaan barakallahu fikum, kekuatan, kekokohan ilmu dan amal beliau. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Anna Saliman akhbarahu. Bahwa Salim memberitakan kepada Ibnu Shihab atau Az-Zuhri. Salim di sini adalah putranya Ibnu Umar. Salim bin Abdullah Ibni Umar Ibnil Khattab. Salim putranya Abdullah bin Umar. Ya. Anaknya sahabat Abdullah bin Umar. Salim ibnu Abdullah ibni Umar ibnu Khattab. Kunyah Salim adalah Abu Umar. Memakai nama kakeknya, Abu Umar. Wa yuqal Abu Abdullah. Ada juga yang mengatakan Abu Abdullah, pakai nama bapaknya, kunyahnya. Nah, barakallahu fikum. Al-Madani, Al-Faqih, Sabtun, Abidun, Fadilun, Ahadu, Al-Fuqaha'is Sab'ah. Ahadu al-fuqaha'is sab'ah. Nah. Salim ini adalah al-faqih. Iya. Pakar fikih. Sabtun. Kuat hafalannya. Abidun ahli ibadah. Fadilun memiliki begitu banyak keutamaan dan keistimewaan. Ditambah lagi beliau dikenal sebagai salah satu fuqaha' sab'ah. 7 pakar fikih yang berada pada satu zaman, ya, satu masa. Barakallahu fikum, na'am. Tayyib pada saat itu. Salim termasuk fuqaha-nya. 7 pakar fikih Islam, barakallahu fikum, yang tayyib mendunia. Di antaranya adalah putranya Ibnu Umar. Barakallahu fikum. Nah. Anna Abdullah Ibnu Umar akhbarahu. Salim bercerita bahwa Abdullah bin Umar, yaitu ayah beliau, bercerita atau menghabarkan Salim. Nah, bapak bercerita kepada anaknya. Anna Umara ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu qala. Bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an pernah berkata. Nah, jadi ini cerita, ya, barakallahu fikum, ayah kepada anak tentang kisah kakeknya, yaitu Umar. Pada masa-masa sulit, barakallahu fikum, kondisi benar-benar menggoncang pemerintahan kaum muslimin saat itu. Qala ama ar-ramadah. Umar pernah berkata pada tahun Ramadah. Nah, amar ramadah maknanya adalah barakallahu fikum tayyib ajdabat al-ardu. Ya, ajdabatil ardu. Nah, dari kata jadbun, artinya apa? Paceklik, kemarau panjang. Nah, jadbun. Ya, ajdabat al ardu. Pada tahun di mana bumi daratan itu apa? Kering kerontang. Ya. Enggak ada air. Susah. Hujan sudah lama tidak turun. Barakallahu fikum. Nah. Satu bencana yang sangat ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau menganggap itu memang sebagai sebuah hal yang buruk. Lebih berbahaya, barakallahu fikum, daripada wabah atau pandemi. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga beliau pernah meminta kepada Allah 3 permintaan, barakallahu fikum. 2 yang dikabulkan, 1 yang tidak. Nah, di antara permintaan beliau, beliau meminta agar umat beliau tidak, ya, dibinasakan dengan barakallahu fikum kemarau yang panjang sekali. Nah, karena itu benar-benar akan mengikis keimanan seseorang. Dan begitulah bentuk seleksi pada akhir zaman nanti. Sebagaimana pernah saya ceritakan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin menguji iman orang-orang Islam. Ketika Allah mengizinkan Dajjal untuk apa? Keluar. Nah. Ya. Dajjal itu keluar. Barakallahu fikum. Dia benar-benar diuntungkan karena apa? Kondisi umat manusia yang memang butuh figur sosok manusia yang dianggap barakallahu fikum sebagai penyelamat mereka. Iya. Karena saat itu apa? Dunia benar-benar dilanda kemarau. Selama 3 tahun curah hujan itu semakin lama semakin sedikit. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi hampir rata semua penjuru dunia mengalami kering kerontang. Nah, ya, saat itulah manusia mulai imannya menipis, kemudian Allah izinkan Dajjal waktumu sekarang keluar. Nah, sehingga begitu gampangnya Dajjal mempermainkan iman seseorang. Paham ya? Nah, manusia itu kalau sudah masalah perut lapar, barakallahu fikum. Nah, ya, akal sehat, agama apalagi, barakallahu fikum, itu sudah nggak main. Ya, yang penting perut terisi, barakallahu fikum. Nah, sehingga dengan gampangnya Dajjal menarik manusia untuk menjadi pengikutnya, meminta manusia untuk menjadikan mereka sebagai untuk menjadikan Dajjal sebagai dewa penyelamat mereka, disembah, barakallahu fikum. Naam, dan menghamba kepada Dajjal, barakallahu fikum. Naam, tayyib. Karena kondisi memang benar-benar, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala iya takdirkan seperti itu. Nah, baik, kita lanjutkan. Al-Muhim, barakallahu fikum, ucapan Umar ini beliau ucapkan pada saat tahun dikenal dengan tahun Ramadhan. Karena pada saat itu wilayah-wilayah Islam banyak yang dilanda kekeringan. Itu terjadi tepatnya pada tahun 18 Hijriah. Fi sanati ya, tsamina asyara minal Hijriah. Kejadian paceklik kemarau panjang yang merata itu pada masa pemerintahan Umar, tepatnya pada tahun 18 Hijriah. Naam. Barakallahu fikum. Kenapa dikatakan Ramadhan? Ya, Romad itu kan debu ya. Pasir. Kenapa dikatakan tahun berdebu? Tahun berpasir. Tayyib. Yukalu zalika. Tahun pacekli itu dikatakan Amur Ramadhan. Yukalu zalika. Liannaha. Lamma ajdabu sarat a'wanuhum kalauni ar-ramad. Nah, barakallahu fikum. Karena pada masa kemarau yang panjang tadi, barakallahu fikum, ya, kulit-kulit tubuh-tubuh orang itu seperti apa? Seperti pasir atau debu, ya. Kuning kecoklat-coklatan, pucat, ya. Orang itu kalau sudah kurang makan, barakallahu fikum, nah, itu biasanya tubuhnya memucat, ya. Nah, pigmen atau zat warna kulitnya itu, barakallahu fikum, tidak kuat nampak. Nah, jadi dia pucat. Wajah-wajah manusia saat itu terlihat pucat. Makanya dibilang ramad, barakallahu fikum. Nah, wa akalu kulla syai'in yu'kal. Pada saat itu mereka makan apa saja yang bisa dimakan. Ya. Nah. Yang penting bisa bertahan hidup. Apa saja yang bisa dimakan, dimakan. Daun, rumput, ranting, barakallahu fikum. Nah, dimakan semua. Wasarat az-zaba'ih bihaitsu la tu'kal. Wasarat az-zaba'ih bihaitsu la tu'kal. Sampai pada tingkatan hewan-hewan sesembelihan itu enggak ada lagi yang bisa dimakan. Jadi hewan-hewan peliharaan pun barakallahu fikum itu kering. Disembelih ya percuma. Ya. Nah, barakallahu fikum. Enggak ada dagingnya. Ya. Barakallahu fikum. Darahnya pun mungkin wah susah nyari darahnya. Nah. Saking barakallahu fikum kesusahannya. Tayyib. Jadi hewan-hewan pun enggak bisa disembeli, enggak ada yang bisa dimakan. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Wa kanat, kata Umar, tayyib, kata Abdullah, wa kanat sanatan sadidatan mulimmatan. Dan saat itu adalah tahun yang begitu sulit dan menyedihkan. Nah, barakallahu fikum. Ba'da ma ijtahada Umaru fi imdadil a'rab bil ibil wal qamhi waz zaiti minal aryafi kulliha hatta balahat al aryafu kulluha mimma jahadaha dzalika. Jadi dalam kondisi yang begitu ya sulit tadi, barakallahu fikum, kita kalau pada masa pandemi kemarin kan udah luar biasa ya, banyak yang teriak-teriak ya kan. Nah, padahal makanan masih banyak ya, banyak yang masa pandemi itu barakallahu fikum tambah gemuk ya, nyemil terus di rumah. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Masih bisa makan, masih bisa minum. Yang enggak boleh cuman keluar rumah. Ya, itu pun sudah teriakannya barakallahu fikum luar biasa. Nah. Pada masa barakallahu fikum Umar kejadian itu udah enggak ada lagi makanan dan minuman yang layak untuk dimakan dan diminum. Ya. Nah, barakallahu fikum. Mereka benar-benar berusaha untuk bertahan hidup. Banyak yang mati. Barakallahu fikum. Nah, kecuali orang-orang yang memang takdirnya barakallahu fikum tidak mati. Nah, pada saat itu kata beliau, Umar berijtihad. Sebagai seorang raja, sebagai seorang penguasa, beliau mikir rakyatnya dan itu beban yang sangat luar biasa bagi Umar. Jangankan manusia, barakallahu fikum, beliau sempat mengatakan seandainya ada seekor kambing yang mati di aniaya di seberang pulau sana, saya sangat yakin saya akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah. Nah, padahal nyawa seekor kambing, ya, apalagi ini banyak manusia. Umar berijtihad untuk imdad al-a'rab bil ibil wal qamah wazait, mendistribusikan barakallahu fikum onta-onta yang masih tersisa, gandum, zaitun ya, kepada orang-orang Arab. Nah, yang di pelosok-pelosok itu didistribusikan bantuan dari pemerintah barakallahu fiik. Nah, yang masih tersisa minal aryaf, aryaf barakallahu fiikum maknanya adalah jam'u raifin. Aryaf itu bentuk jamak dari raifun. Huwa kullu ardin fiha zar'un wa nakhlun. Wa kullu ardin fiha zar'un wa nakhlun. Nah, demikian dalam kitab An-Nihaya fi Gharibil Hadis Ibnu Al-Athir. Dia adalah setiap barakallahu fikum ya, dataran atau daratan tanah yang memiliki tumbuh-tumbuhan dan pohon kurma. Nah, barakallahu fikum. Jadi dataran-dataran yang masih ya ada pohonnya, ada tanaman-tanamannya, barakallahu fikum. Tayyib, itu dipanen, didistribusikan, dibagikan ke masyarakat. Hatta balahat al-aryaf kulluha, sampai lahan-lahan itu balahat, barakallahu fikum, balahat jaffat wangkata'at minal i'ya'i, jaffat wangkata'at minal i'yaf, barakallahu fikum. Nah, mengering ya, dan sudah putus, artinya tidak lagi bisa produksi. Nah, habis, benar-benar ludes, des, des, barakallahu fikum. Nah, faqala Umaru yad'u faqala, maka setelah semua ya badan logistik pemerintah itu ludes, habis dibagikan ke rakyat, nah, apalagi yang bisa diberikan untuk rakyatnya ini agar yang hidup bisa bertahan hidup. Akhirnya Umar berinisiatif, beliau bangkit dan beliau berkata, Allahumma ij'al rizqahum ala ru'usil jibal. Nah, fastajaballahu lahu lilmuswalil muslimin. Maka Umar berdoa, ya Allah, jadikanlah rizki mereka, rakyatku ini, ada di puncak-puncak bukit atau gunung. Barakallahu fikum. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum, mengabulkan doa beliau. Maksudnya apa? Beliau minta diturunkan hujan. Ya, nanti airnya mengalir dari apa? Puncak-puncak bukit-bukitan tadi. Barakallahu fikum. Naam. Faqala hina nazala bihil ghaif, maka ketika hujan benar-benar turun, beliau pun berkata, naam, alhamdulillah, fawallahi law annallah lam yufarrijha ma taraktu ahla baitin minal muslimina lahum sa'ah illa adkhaltu ma'ahum a'dadahum minal fuqara. Itu jalan terakhir, tapi alhamdulillah gak sampai ke situ. Kata sahabat Umar, alhamdulillah ya, sudah turun hujan dengan doanya. Seandainya, kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kelonggaran dalam musibah ini, aku tidak akan membiarkan satupun pemilik rumah dari kalangan kaum muslimin yang masih memiliki kelapangan, melainkan aku akan masukkan kepada mereka ya beberapa orang fakir yang ikut numpang hidup kepada mereka. Itu keputusan terakhir. Ya, kalau seandainya minta hujan enggak turun juga, beliau minta orang-orang yang masih kaya, yang masih punya perbekalan, ya. Nah, Ente 10 orang mesin. Ente 15. Ente 5. Ya. Nah. Jadi orang-orang yang miskin yang gak punya apa-apa. Numpang hidup dengan saudara-saudaranya yang masih memiliki kelapangan. Nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Tapi alhamdulillah tidak sampai ke sana sudah turun hujan. Falam yakun isna tayyib yuhlikani minat ta'am ala ma yuqimu wahida. Dengan harapan kata beliau tidak akan terjadi ya dua orang yang barakallahu fikum mati atau meninggal ya. Karena apa? Karena tidak makan. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang sebenarnya cukup satu makanan itu bisa menghidupi mereka. Nah, barakallahu fikum. Artinya beliau berusaha melakukan efisiensi dalam penggunaan makanan. Iya, barakallahu fikum. Nah, jadi yang tadinya jatah satu orang, ya barakallahu fikum, kalau bisa dua, kalau bisa tiga atau empat yang makan itu barakallahu fikum. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Baik, faedah yang bisa kita ambil dari kisah yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari di sini adalah yang pertama, fadlu doa, ya keutamaan berdoa. Barakallahu fikum. Baik. Doa disebutkan oleh mereka para ulama adalah silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Barakallahu fikum. Dan Allah sangat menyukai orang-orang yang berdoa. Doa jangan kita pahami adalah barakallahu fikum jalan terakhir. Kebanyakan orang kan sudah usaha sana sini ya barakallahu fikum, semua diupayakan mentok baru berdoa. Nah, itu salah ya. Terlambat barakallahu fikum. Nah, baik. Doa itu ya dimulai semenjak pertama kali kita barakallahu fikum memiliki aktivitas atau hajah yang kita butuhkan. Iya. Nah, dahulukanlah dengan doa barakallahu fikum. Nah, iya, ketika kita makan diperintahkan untuk berdoa. Apa doanya makan? Untuk doa makan apa? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Apa doanya makan? Bismillah saja. Nah, ya itu yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Basmalah, bismillah. Nah, barakallahu fikum. Ya, ketika kita masuk ke dalam masjid juga berdoa. Ketika kita barakallahu fikum hendak melakukan perjalanan juga ada doanya. Nah, ketika kita mengawali hari ada doanya. Jadi doa itu bukanlah jalan terakhir. Ya. Tapi doa itu adalah langkah pertama. Barakallahu fikum. Dan seterusnya. Sampai akhir. Barakallahu fikum. Dari segala daya dan upaya yang kita bisa lakukan. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis adalah qawlu alhamdulillah. Qawlu alhamdulillah. Dari situ bisa diambil faedah fihi alhamdu ba'dal faraji wastijabati du'ai. Watajaddudi an-na'mai alal abdi. Di dalamnya terdapat faedah ucapan alhamdulillah ba'dal faraj, setelah mendapatkan kelapangan. Yang tadinya sulit, susah, sempit, barakallahu fikum, ketika dapat solusi, ucapkanlah alhamdulillah. Atau istijabati doa setelah doa itu dikabulkan. Atau tajaddudin na'ma, ya, ketika nikmat itu ada yang baru dan terus berdatangan. Maka ucapan yang pertama kali yang layak keluar dari lisan kita adalah alhamdulillah. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Jadi bukan ucapan-ucapan yang lainnya, ya. Kalau bukan karena si fulan, kalau bukan karena si Alan, kalau bukan begini, kalau bukan begitu. Itu termasuk bentuk kufur nikmat. Jadi yang pertama kali kita ucapkan ketika kita mendapatkan kebahagiaan, kesenangan adalah ucapan alhamdulillah. Barakallahu fikum. Faedah yang ketiga yang bisa kita ambil, al-muwasatu fi sanati wal maja'ati. Al-muwasatu fi sanati wal maja'ati. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Di situ ada anjuran muasah, ya. Barakallahu fikum. Muasah itu artinya barakallahu fikum berbagi rasa. Ya. Berbagi barakallahu fikum kesenangan, berbagi kelapangan. Dalam kondisi sanah, dalam kondisi paceklik, dalam kondisi kelaparan. Nah, kita-kita yang masih dimudahkan, ya, dapat kelonggaran, barakallahu fikum, tahu saudara-saudara kita ada yang sulit, sempit hidupnya, kita berbagi dengan mereka, barakallahu fikum. Nah, dan itu fadilahnya sangatlah besar. Nah, sangat diharapkan kepada para talabatul ilm, barakallahu fikum, untuk tidak bersikap acuh tak acuh atau egois dengan temannya, ya. Nah, barakallahu fikum. Mereka adalah orang yang paling layak untuk kita bantu. Untuk kita berikan sedekah. Ya, pada mereka ada kriteria-kriteria yang disebutkan kemarin dalam pelajaran Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ya, mereka penuntut ilmu, mereka orang yang beribadah, barakallahu fikum. Naam. Mereka yang barakallahu fikum fuqara, masakin. Nah. Sehingga bagi para talabah yang punya kelapangan, ya, untuk bantu teman-teman yang seperti itu. Barakallahu fikum. Nah. Yang keempat, ikhlasu Umar radhiyallahu an wahtimamuhu birra'iyah. Ikhlasu Umar radhiyallahu an wahtimamuhu birra'iyah. Barakallahu fikum. Nah. Di dalamnya ada faedah ketulusan sahabat Umar dan begitu perhatian beliau terhadap rakyatnya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Sampai seperti yang saya sebutkan tadi. Jangankan manusia, seekor kambing saja diperhatikan kelayakan hidupnya oleh Umar bin Khattab. Ya, apalagi manusia. Nah, barakallahu fikum. Itu yang seharusnya dimiliki oleh pemimpin-pemimpin, barakallahu fikum, kaum muslimin. Ya. Nah, dan harusnya juga barakallahu fikum orang-orang yang seperti mereka inilah, ya, yang memimpin umat, barakallahu fikum. Nah, orang-orang yang memang tulus dalam mengayomi rakyatnya, orang-orang yang memang barakallahu fikum punya perhatian yang luar biasa terhadap rakyatnya, barakallahu fikum. Nah. Baik. Dan Mereka tidak mencari pencitraan. Barakallahu fiik. Ya, kisah yang ma'ruf dari Umar itu kan, beliau itu kalau setiap malam memantau kondisi rakyatnya turun, barakallahu fiikum ya. Nah, melihat ada yang sering dikirimi beras oleh beliau atau makanan-makanan pokok, barakallahu fiikum. Bahkan sampai ada peristiwa seorang wanita yang hendak melahirkan, barakallahu fiikum, dan tidak ada bidannya, maka beliau memanggil istrinya untuk membantu proses persalinan. Dan itu semua dirahasiakan. Ya. Nah, tidak beliau barakallahu fikum pamer-pamerkan kepada manusia. Nah, itu salah barakallahu fikum. Kalau orang zaman sekarang apalagi sudah mau pencalonan-pencalonan seperti ini, nah, sudah mulai pamer pencitraan ya. Nah, di-upload, di-posting, di-videokan, bikin vlog barakallahu fikum macam-macam. Nah. Baik. Sehingga tidak barakallahu fikum mencerminkan ya kemurnian mereka dalam barakallahu fikum mengayomi dan memperhatikan rakyatnya. Nah. Selanjutnya yang kelima, masyru'iyatul istisqa. Fil iklimi alladhi yusabu ahluhu bilqahti. Masyru'iyatul istisqa, disyariatkannya barakallahu fikum salat meminta hujan. Fil iklim, pada iklim, pada wilayah. Alladhi yusabu ahluhu bilqahti. Menggunakan ta. Di mana penduduk di iklim tersebut, di wilayah tadi, ditimpa ya bencana kemarau panjang barakallahu fikum. Nah. Yang terakhir, anna min haqqi al-usari. Anna min haqqi al-usari. Menggunakan hamzah al-usari. Al-faqirati. Alal aghniya. Al-muwasata min amwalihim. Barakallahu fikum. Na'am. Bahwa di antara haknya keluarga-keluarga muslim yang fakir, yang miskin, terhadap keluarga-keluarga muslim yang kaya raya adalah berbagi. Ya. Nah, itu haknya orang miskin. Jadi pada harta orang yang kaya itu bukan punya mereka semua. Pada sebagian harta mereka ada haknya orang miskin. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dan wajib untuk dikeluarkan. Untuk dibagikan dengan sesama. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadisnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah. Wallahu ta'ala alam iswab. Itu yang bisa kita jawab. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlul barakallahu fikum.